Jacobi mama Kitila mama Mateso mama Jacobi mama Togo na konsemba o Bokelo na kolela o Jacobi mama Malonga na konsemba o Kitila na kolela o Jacobi mama Jacobi mama, Jacobi mama.